Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, kita lanjutkan. Latihan 5 halaman 77 kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang kemudian kita langsung masuk pada pelajaran ke-15. Baik, langsung saja kita mulai dari Al-Akh Yunus, silakan. Latihan 5. Selamat Ustaz. Bismillah. Di atas meja ada 5 pena dan 3 kitab. Alal maktabi khamsatu aqlamin wa salasatu kutubin. Naam. Alal maktabi khamsatu aqlamin wa salasatu kutubin. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Alhamdulillah. Di kamarku ada 2 jam dan 1 tempat tidur. Fil ghurfati natanis natani wa sarirun wahidun. Ulangi, di kamarku. Fil ghurfati natanis natani wa sarirun wahidun. Naam. Fi ghurfati sa'atani isnatani wa sarirun wahidun. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Di dalam bis ada 9 penumpang laki-laki. Fil hafilati tis'atu rukabin. Fil hafilati tis'atu rukabin. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Tip, kita beralih Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Alir Nam, silakan, fadhal. Fi amam al-bayti. Fi amam al-bayti Arba'atu rijalun wa sab'atu ahwad. Taib. Masih kurang tepat. Kita ulangi. Al-Akh Abu Ahnaf, coba dibenarkan. Nama D ya, Ustaz? Iya, D. Di depan rumah ada 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Amamal bayti arba'atu rijalin wa arba'u fatayatin. Naam. Masih kurang tepat dikit pada kalimat, pada penerjemahan orang perempuan. Gimana? Amamal bayti arba'atu rijalin wa arba'u nisa'in. Nah, nisa'in. Arba'atu rijalin wa arba'u nisa'in. Taib, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Apa Ustaz, yang dia tadi bukan rojulin Ustaz? Kenapa? Rojulin. Rojulin. kenapa pakainya mufrad? Oh, di situ empat orang laki-laki. Oh, enam afan. Enam. Anak eh Ustaz. Iya. Tolhah mempunyai enam anak laki-laki dan tujuh anak perempuan. Tolhatu li sittatu auladin wasaba'atu banatin. Coba ulangi lagi. Afan. Tolhatu li sittatu auladin wasaba'u banatin. Kenapa bakinya li? Harusnya olah afan tolhatu pan lupa Ustaz. Nah, kalau li itu saya. Saya punya. Sekarang yang punya anak di sini bukan saya, tapi Tolhah. Berarti dhamirnya bukan ya. Tolhatu lahu. Karena yang punya, yang sedang kita bicarakan, kita sedang menjelaskan Tolhah punya anak. 6 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Jadi dhamirnya bukan menggunakan ya, bukan li. Jadi perhatikan penggunaan li. Punya li, mesti pakainya li, bukan. Tapi lihat dulu siapa yang punya. Kalau saya memiliki atau mempunyai, berarti pakai dhamir ya, li. Kalau dia laki-laki yang punya, lahu. Kalau dia perempuan yang punya, laha. Sebagaimana sudah pernah kita lewati pembahasan ini. Taib. Berarti yang betul Tolhatu lahu sittatu awladin wasab'u banatin. Nah, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Berapa pesawat di bandara? Di bandara ada 8 pesawat terbang. Kam ta'iratan fil matori samani ta'iratin. Nah, kam ta'iratan fil matori samani ta'iratin. Samani ta'iratin. Naam. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Berapa lemari di kamarmu wahai Khadijah? Di kamarku ada 2 lemari. Kam hizanatan fil hurufati ya Khadijatu. Fil hurufati hizanatani isnatani. Coba diulangi lagi. Diperhatikan. Kam hizanatan fil ghurfati ya Khadijata. Fil ghurfati hizanatani isnatani. Nah, masih banyak yang keliru. Tapi ya, dibantu Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah Ustaz, berapa lemari di kamarmu wahai Khadijah? Di kamarku ada 2 lemari. Kam hizanatan fil ghurfatiki ya Khadijatu. Fil ghurfati hizanatani isnatani. Nah, kalau tidak salah dengar, ada yang salah. Kalau tidak salah dengar, tadi yang disampaikan ada sesuatu yang salah. terdengar tadi menggunakan alif lam pada kata al-ghurfah. Betul. Itu salah. Ya. Yang benar tanpa alif lam. Berapa lemari di kamarmu wahai Khadijah? Kam khizanatan. Kalau tadi yang dibaca al-akh Abu Sofa terdengar oleh saya fil ghurfatiki. Nah, itu sebatas pendengaran saja, barangkali salah. Yang jelas kalau pakai alif lam, kalau pakai alif lam ini salah. Kenapa? Karena ada dhamir. Karena ada dhamir. Dan dia sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Sebagaimana sudah kita lewati ketentuan yang berkaitan dengan mudhaf. Mudhaf tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Maka yang benar kam khizanatan fi ghurfatiki. Pada kalimat al-ghurfatiki tidak perlu kasih alif lam, tidak perlu dibaca al-ghurfatiki. Kam khizanatan fi ghurfatiki ya Khadijatu fi ghurfati. Fi ghurfati juga tidak pakai alif lam. Fi ghurfati kasih dhamir ya untuk menunjukkan aku. Fi ghurfati khizanatani isnatani. Naam. Taib. Salah Ustaz, barakallahu. Latihan 5 yang terakhir, Al-Akh Imam, silakan. Berapa pedagang di toko itu? Di toko itu ada 10 pedagang. Kam tajiron fitukani. Fitukani asyaratu tujarin. Naam, ahsanta. Berapa pedagang di toko itu? Kam tajiron fitukani asyaratu tujarin. Naam. Alhamdulillah selesai pelajaran ke-14. Latihan 6. Naam, mudah insyaallah. Kita langsung saja masuk ke pelajaran ke-15. Nah, berarti adat ma'dud yang dipelajari masih dari angka atau bilangan 1 sampai 10. Nanti bilangan 11 ke atas ada ketentuan tersendiri, ada babnya tersendiri. Ya, hukumnya berbeda lagi. Kemudian hitungan ratusan juga nanti ada kaidah tersendiri. Jadi yang sekarang kita pelajari adad ma'dud ialah bilangan 1 sampai 10. 1 dan 2 itu susunan man'ut na'at. Susunan man'ut na'at. Bilangan 1 dan 2. Artinya kalau ma'dudnya mudzakkar, adad harus mudzakkar. Kalau ma'dudnya mu'annas, adad juga harus mu'annas. Susunan man'ut na'at. Ma'dudnya dulu yang disebutkan, baru adadnya. Baru adadnya. Ini bilangan 1 dan 2. Bilangan 3 sampai 10. Ini harus difahami, harus diingat. Kaidahnya berbeda lagi. Bilangan 3 sampai 10 itu susunan mudhaf ilaih. Susunan mudhaf ilaih. Maksudnya gimana? Dengan kita mengetahui susunan man'ut na'at dan susunan mudhaf ilaih, kita bisa mencermati atau memperhatikan harokat-harokatnya. Oh, kalau susunan mudhaf ilaih berarti harus ada yang majrur. Kalau susunan na'at man'ut berarti harokatnya harus sama. Adad dan ma'dud harus sama. Kalau susunan mudhaf ilaih berarti harus ada yang majrur. Enggak sama ini. Nah, kemudian untuk 3 sampai 10 adadnya disebutkan di depan sebelum ma'dud. Adad itu angka-angkanya itu disebutkan di depan sebelum ma'dud. Kemudian antara adad dan ma'dud harus berlawanan. Harus berlawanan. Maksudnya, kalau ma'dudnya mudzakkar, adad harus mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas, adad harus mudzakkar. Harus mudzakkar. Kemudian, ma'dudnya untuk bilangan 3 sampai 10 harus berbentuk jamak. Harus berbentuk jamak. Baik itu jamak mudzakkar salim atau jamak. Sekarang kita belum membahas jamak mudzakkar salim karena nanti ada rumusnya tersendiri. Jamak madza, jamak taksir ataupun jamak muannas as-salim, jamak muannas salim. Nah, ini harus berharakat atau dia harus majrur. Harus majrur sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Kemudian pelajaran ke-15. Kita baca terlebih dahulu penjelasannya atau babnya. Di sini akan dijelaskan kepada kita fi'il di dalam jumlah ismiyah. Fi'il di dalam jumlah ismiyah. Kalimat dalam bahasa Arab sebagaimana sudah lewat pembahasannya di buku 6 kelas 3 itu ada, bahwa kata atau kalimah di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan isim, ada yang disebut dengan fi'il, ada yang disebut dengan huruf. Huruf. Isim kita sudah mengetahui. Isim itu contohnya kata benda, sesuatu yang menunjukkan pada nama manusia atau hewan, binatang, benda-benda mati, itu isim. Isim. Dan kita juga sudah mengenal sedikit tentang isim. Isim itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Isim itu ada yang berjumlah 1, 2, dan 3 atau lebih. Itu sudah lewat. Sudah lewat. Jangan dilupakan. Ini akan dipakai terus. Akan dipakai terus kalau kita mempelajari bahasa Arab. Ya. Kita selesai pembahasan isim. Pembahasan isim. Apakah pembahasannya cuma itu saja? Masih ada pembahasannya, cuma untuk kita masih cukup, sudah dicukupkan pada pembahasan-pembahasan tersebut. Nah, kemudian di sini, kemudian bagian yang kedua adalah huruf. Huruf, huruf itu seperti huruf jar yang sudah kita lewati. Ada min, ada ila, ada ala, ada fi, dan seterusnya. Sudah selesai ini. Artinya porsi untuk kita sudah selesai. Huruf. Nah, sekarang kita akan dikenalkan dengan fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il sebagaimana yang telah kita lewati sepintas atau sedikit pengenalan waktu itu adalah kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan pada sebuah pekerjaan. Fi'il itu kata kerja yang menunjukkan pada sebuah pekerjaan. Seperti pergi, keluar, duduk, kembali, tidur, makan, minum. Itu semuanya di dalam bahasa Arab dinamakan dengan fi'il. Dinamakan dengan fi'il. Nah, dalam bahasa Arab fi'il itu ada tiga. Ada tiga. Ada yang disebut dengan fi'il madhi, ada yang disebut dengan fi'il mudhari', ada yang disebut dengan fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il madhi itu untuk menjelaskan bahwa perbuatan tersebut, pekerjaan tersebut telah dilakukan pada waktu yang telah lalu. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Dan kita tidak akan terlalu banyak meluas pembahasan di sini, sebatas mengenalkan saja. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Sedang atau akan dilakukan. Nah, yang sedang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata perintah. Pekerjaan yang diperintahkan. Tulislah, pukullah, makanlah, minumlah. Ini kata kerja yang disebut dengan fi'il amr. Fi'il amr, ya. Fi'il ada tiga, fi'il madhi, mudhari', amr. Apa ciri-cirinya, apa sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membedakan ini fi'il madhi, fi'il amr, atau fi'il mudhari'? Nanti ada bab tersendiri. Ada bab tersendiri. Porsinya kita sekarang ialah mengenal fi'il dulu. Fi'il secara umum. Nah, Di sini sebutkan beberapa contoh. Sebutkan beberapa contoh fi'il. Kita baca contoh-contohnya. Muhammadun dhahaba, yang artinya Muhammad telah pergi. Nah, kalimat telah di sini menunjukkan dia sudah melakukan pekerjaan ini, telah terjadi, telah dilakukan. Zainabu dhahabat. Zaidun kharaja. Zaid telah keluar. Maryamu kharajat. Maryam telah keluar. At-talibu jalasa. At-talibatu jalasat. Ar-rajulu raja'a. Al-mar'atu raja'at. Taib. Di sini jumlah ismiyah, penggunaan fi'il pada jumlah ismiyah. Masih ingat jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu kalimat sempurna yang diawali dengan apa? Dengan isim. Yang diawali dengan isim. Nah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Jangan dilupakan. Jangan lupakan. Ya, jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Contohnya apa? Contoh isim, ya, nama orang. Ini contoh-contohnya. Muhammadun, Zaidun, At-Talibu, Ar-Rajulu, Zainabu, Maryamu, At-Talibatu, Al-Mar'atu. Semuanya isim. Di mana letaknya? Pada contoh-contoh ini terletak di depan, di awal kalimat. Maka dia disebut sebagai jumlah ismiyah secara keseluruhan. Nah, dan isim-isim tersebut yang terletak di depan dinamakan dengan mubtada. Dinamakan dengan mubtada. Masih ingat ya? Dinamakan mubtada. Kita ulangi. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Isim yang terletak di awal kalimat dinamakan dengan mubtada. Kalau ada mubtada berarti harus ada khabar. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Isim yang terletak di awal kalimat dinamakan dengan mubtada. Kalau ada mubtada berarti harus ada khabar. Harus ada khabar. Nah, dari 8 contoh yang disebutkan ini, isim semua yang disebutkan di depan dia dinamakan dengan mubtada. Muhammadun dhahaba. Muhammad itu mubtadanya. Zainabu dhahabat. Zainab juga mubtadanya. Pertanyaannya, khabarnya itu yang mana? Kalau ada mubtada berarti ada, harus ada khabar. Nah, khabarnya pada 8 contoh ini berbentuk fi'il. Berbentuk fi'il madhi. Berbentuk fi'il madhi. Kalau dulu pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pada buku-buku yang sebelumnya, contoh khabar yang disebutkan kepada kita ialah bentuknya isim. Al-masjidu kabirun, ya. Al-babu maftuhun. Itu mubtada khabar. Mubtadanya berbentuk isim, khabarnya juga berbentuk isim. Nah, sekarang yang membuat beda adalah khabarnya. Khabarnya ini berbentuk fi'il. Berbentuk fi'il. Taib. Kita perhatikan fi'il yang diberi garis bawah. Dhahaba, dhahabat. Kharaja, kharajat. Jalasa, jalasat. Raja'a, raja'at. Raja'a, raja'at. Ada pembedanya. Yang pertama, dhahaba, tidak ada tak, ta'nis. Kemudian yang kedua, dhahabat, itu ada tak, ta'nisnya. Ada tak, ta'nis. Ta'ut, ta'nis. As-sakinah. Ta'ut, ta'nis. As-sakinah. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Nah, dengan disebutkannya ta'ut, ta'nis. As-sakinah, maka hal ini menunjukkan bahwa pelaku pekerjaan tersebut adalah mu'annas. Yang melakukannya adalah mu'annas. Kalau tanpa ta'ut, ta'nis. As-sakinah, maka menunjukkan bahwa pelakunya itu mudzakkar. Mudzakkar. Ya, kurang lebihnya seperti ini. pada mubtada khabar itu khabar harus mengikuti mubtadanya. Kalau mubtadanya mudzakkar, khabar harus mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khabar juga harus muannas. Ketika itu yang kita pelajari di antara ciri muannas adalah adanya ta marbutah, ya. Al-babu maftuhun. Al-bab mudzakkar, maftuhun mudzakkar. Al-bab mubtada, maftuhun khabarnya. Sama. Sama-sama mudzakkar. Kalau kita ganti dengan muannas, al-haqibatu. Al-haqibatu misalnya al-haqibatu ghaliyatun, misal. Tas itu mahal. Al-haqibatu mubtada dan dia muannas. Khabarnya ghaliyatun. Ghaliyatun, dia muannas. Salah kalau dikatakan al-haqibatu ghalin, ghaliyun. Al-babu maftuhatun, ini salah. Kenapa? Karena harus ada kesamaan. Mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Nah, kalau khabarnya itu berbentuk fi'il madhi, kalau khabarnya itu berbentuk fi'il madhi, maka di sini juga harus ada kesamaan. Harus ada sesuatu yang harus ada persamaan antara mubtada dan khabarnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Sama kaidahnya. Kaidahnya sama. Mubtada khabar harus sama-sama mudzakkar atau harus sama-sama muannas. Nah, cirinya untuk fi'il madhi yang sedang kita pelajari di sini ialah dia muannas ketika ada ta'ut ta'nis as-sakinah. Dhahabat, kharajat, jalasat, roja'at. Kalau tidak ada ta'ut ta'nis, maka dia mudzakkar. Dhahaba, kharaja, jalasa, roja'a. Ya, seolah-olah ta'ut ta'nis di sini sebagai pengganti ta' marbutohnya. Tak marbutohnya sama seperti itu, ya. Taib. Itu saja pembahasan untuk pemula dan pembahasan ini masih ada kelanjutannya di kitab-kitab yang berikutnya. Sekali lagi ini adalah untuk pemula, jadi cukup pada pengenalan ini saja dulu. Tayyib, barakallahu fikum. Ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan penjelasan ini? Nah, kalau tidak ada, kita coba selesaikan satu latihan saja. Halaman 81. Halaman 81. Latihan 1 diubah menjadi muannas, diubah menjadi muannas. Silakan Al-Akh Abu Saufa nomor 1. Nah, Ustaz. Al-mudarrisu dhahaba ilal maktabati. Al-mudarrisatu dhahabat ilal maktabati. Al-mudarrisatu dhahabat ilal maktabati. Naam, ahsanta. Baik, antum perhatikan di sini semuanya atau sudah banyak kata-kata yang tidak ada harokatnya. Sudah banyak kata-kata yang tidak ada harokatnya. Ini untuk melatih. Melatih bisa baca Arab gundul apa enggak. Ya, nomor 2, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nomor 1. Al-waladu jalasa sariri. Al-bintu jalasat ala sariri. Al-waladu jalasa ala sariri. Al-bintu jalasat ala sariri. Naam. Al-akh Imam, silakan. Sa'idun raja'a minal mal'abi. Aisyatu raja'at minal mal'abi. Sa'idun raja'a minal mal'abi. Aisyatu raja'at minal mal'abi. Naam. Al-akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Yasirun kharaja minal matbahi. Maryamu kharajat minal matbahi. Yasirun kharaja minal matbahi. Maryamu kharajat minal matbahi. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ar-rajulu nazala minal hafilati. Al-fatatu nazalat minal hafilati. Ar-rajulu nazala minal hafilati. Al-fatatu nazalat minal hafilat. Minal hafilati. Naam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya besok bi'idznillahi azza wa jalla.